menyerahkan diri. Kita bersujud padanya. Kita lakukan perintahnya. Perbanyak amal ibadah. Kita kecil di hadapannya. Kelak jangan ada penyesalan. Hanya Tuhan yang mendengar. Bila kita berdoa, hanya Tuhan yang mengerti. Bila air mata mengalir, kita bersujud padanya. Kita lakukan perintahnya. Perbanyak amal ibadah.